dengan langsung bagaimana akhlak kaum muslimin. Ini dakwah bil hal. Maka Allah katakan, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma' kalamullah. Maka kalau ada seseorang kepada kalian minta perlindungan, berilah perlindungan agar mereka mendengarkan agama Allah, mendengarkan ayat-ayat Allah. Ikhwan ibn a'azakumullah, yang menyebabkan malunya kaum muslimin adalah mereka-mereka yang tidak mengerti agama ini dan kemudian merasa sebagai mujahidin, merasa sebagai pejuang-pejuang Islam. Tidak Islam terbela, tidak pula kaum muslimin terlindungi. Kaum muslimin ikut jadi korban dan kehormatan kaum muslimin jadi jatuh. Apa keuntungannya? Tidak ada keuntungan sama sekali. Dunia walaupun apapun akhirat sama, enggak ada keuntungan untuk duniawinya, untuk akhiratnya sekalipun.